الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما من حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Berkata al-musannif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walahuma yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Itban, hadis yang kita bacakan tadi di Sahih Al-Bukhari, ya masih ingat tadi dari Sahih Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya Itban bin Malik karena sudah buta dan meminta Rasulullah untuk hadir di rumahnya melakukan sholat yang bakal dijadikan tempat sholat oleh Itban bin Malik. Kemudian terjadilah dialog antara orang-orang yang mengatakan si fulan munafik ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul dzalik. Jangan kau katakan itu. Baik. Para sahabat mengatakan ya Rasulullah, cuma kita taunya dia senantiasa ngumpul-ngumpulnya dengan orang munafik. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kita masuk ke syarahnya. Syarah qauluhu wa lahu ma ay lil Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihi ma bi kamali. Hadis ini panjang sebenarnya, kita bacakan tadi di Sahih Bukhari kan panjang. Baik. Bi kamali dengan sempurna, wa hadha tarfu min haditsin tawil. Ini adalah ujung dari hadis yang panjang tadi. Akhrajahu Syekhani, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa Itban bi kasril muhmalah. Itban dengan kasr al-muhmalah, ain yang tidak memiliki titik. Kalau ada titiknya berarti ghain. Muhmalah yakni ain yang terbiarkan, tidak diberi titik. Badaha musannah fawqiyah. Setelah ain ini tak pada dua titik di atasnya, thumma muwahhadah, yani ba, yani Itban ibnu Malik ibnu Amr ibnu Al-Ajlan Al-Ansari min Bani Salim ibn Auf, sahabiyum masyhur, sahabat Rasulullah yang terkenal, mata fi khilafati Muawiyah, meninggal dunia di zaman pemerintahannya Muawiyah radhiyallahu an. Wa akhrajal Bukhari fi sahihi bi sanadihi an Qatadah. Ada juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari sahabat Qatadah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Mu'adz radifuhu ala rahl, dan Mu'ad dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'dai. Ketika Mu'ad dipanggil, ya Mu'ad, kata Mu'ad, labbaik ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu, wa sa'dai, dan senantiasa engkau memberikan pertolongan untuk engkau, untuk aku. Sa'dai kini musa'adatan ba'da musa'adah. Qala ya Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Itu kedua kalinya dipanggil Mu'ad. Kenapa dipanggil sampai tiga kali? Ditambih. Tidak mengapa. Barakallahu fiik. Untuk menggugah rasa ingin tahu, kenapa kok sampai berkali-kali dipanggil? Barakallahu fiik. Untuk menggugah rasa penasarannya Mu'ad, ada apa ini? Qala ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, thalathan, tiga kali. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu ta'ala 'alan nar. Barang tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, sidqan min qalbihi, jujur dari dalam hati sanubari. Bukan cuma sekedar diucapkan, tapi dia jujur, penuh keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidqan min qalbi. Kalau ini yang dilakukan, haramahullahu ta'ala lannar. Allah mengharamkan orang tersebut untuk masuk ke dalam api neraka. Berita gembira tentu. Qala ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru? Ya Rasulullah, bolehkah aku atau tidakkah sebaiknya aku memberitahukan kabar gembira ini kepada orang-orang sehingga mereka bergembira, senang dengan hadis ini? Qala idzan yattakilu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khawatirnya mereka itikal. Baik. Sebagaimana sudah kita lewati sebenarnya pembahasan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz untuk menyampaikannya. La tubasyirhum fayattakilu, jangan kau sampaikan berita ini kepada mereka sehingga mereka itikal. Itikal itu pokoknya bersandar kepada ini semata, yang penting kan orang tidak berlaku syirik. Ujung-ujungnya mereka memandang-mandang enteng amal soleh. Sudah jauh capek-capek, yang penting kan orang tidak berlaku syirik. Akhirnya lemah, hilang semangat, tidak ada berlomba. Tidak ada sifat dan sikap berlomba, padahal berlomba dalam kebaikan itu diperintah. Barakallahu fikum. Fastabiqul khairat. Tapi Mu'adz tetap menyampaikannya di akhir-akhir kehidupan beliau. Ta'astuman, khawatirnya beliau berdosa tidak menyampaikan ilmu. Tapi para ulama memberikan keterangan, kalau yang mendengar hadis-hadis yang seperti ini adalah orang-orang bodoh, boleh jadi yattakilu. Boleh jadi itikal. Yang penting kan orang yang tidak berlaku syirik. Akhirnya apa? Malas beribadah. Menggampang-gampangkan dosa. Alasannya yang penting kan tidak melakukan kesyirikan. Kan demikian. Namanya itikal. Tapi orang cerdas justru ketika dia mendapatkan hadis-hadis yang seperti ini dibusyrah. Berita gembira yang sangat besar. Justru hadis-hadis yang seperti ini mendorong mereka berlomba-lomba. Ini kan jaminan untuk masuk surga. Dan dalam surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Paham barakallahu? Semakin banyak dia beramal saleh, semakin banyak dia beribadah, berlaku ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi kedudukan dia. Baik. Syahadat ini dijadikan kunci untuk masuk. Barakallahu. Adapun kedudukan di dalam, itu adalah sesuai dengan apa? Kerja keras masing-masingnya, usaha setiap orangnya. Barakallahu fiik. Ya mungkin sama-sama masuk surga karena sama-sama bersyahadat, apa? Sidqan min qalbihi. Tapi kedudukannya dalam surga kan berbeda-beda. Makanya orang-orang cerdas ketika mendapatkan hadis-hadis seperti ini busyra, berita gembira yang sangat membahagiakan, dan mereka justru setelah ini berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di dalam surga. Hanya orang-orang yang bodoh yang tertipu dengan hadis-hadis yang seperti ini. Mereka menipu diri mereka sendiri. Sambil mengatakan, yang penting kan orang tidak berlaku syirik. Yang penting kan orang malas-malas pokoknya. Tidak semangat. Allah al-Mustaan, ini yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuma. Akhirnya Mu'adz tetap menyampaikan berita ini menjelang kematiannya. Ta'assuma ini takut dosa. Takut dosa menyembunyikan ilmu. Wasaqa bi sanadin akhar, haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi, yani Mu'tamir Sulaiman, ayahnya namanya Sulaiman ibn Tarhan. Qala sami'tu Anasan qala dzukira li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal man laqiya Allah la yushrik bihi syai'a dakhala al-jannah qala afala ubashshiru an-nas qala la inni akhafu an yattakilu. Di riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, man laqiya Allah la yushrik bihi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun, pasti masuk surga. Qala afala ubashshirun nas? Mu'adz berkata, ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku memberitahu kabar gembira ini ke orang-orang? Qala la, kata Rasulullah, jangan. Ini akhafu ayyattakilu, aku khawatir mereka apa? Bersandar pada ini saja, dan mereka tidak mau berlomba-lomba, tidak mau semangat beribadah. Barakallahu fikum. Qultu fatabayyana bi hadha siyaqi makna syahadati alla ilaha illallah wa anha tatadammanu tarka syirki liman qalaha bi sirkin wa yaqinin wa ikhlas. Aku katakan, yakni penulis, fatabayyana bi hadha siyaq, maka jelaslah dengan keterangan tadi makna syahadati alla ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah wa anha tatadammanu tarka syirki. Bahwa ucapan la ilaha illallah bukan kalimat yang hanya sekedar diucap, tapi harus mengandungi tarka syirk, betul-betul meninggalkan kesyirikan. Karena tidak ada manfaatnya syahadat berulang-ulang dijadikan zikir sampai ribuan kali sehari, tapi kalau nyatanya dia tetap melakukan kesyirikan. Barakallahu fik. Baik. Annaha tatadammanu tarka syirk, bahwa ucapan ini mengandungi perintah atau keharusan meninggalkan kesyirikan. Liman qalaha, bagi siapa yang telah mengucapkannya. Yusirkin, dengan jujur. Wa yakin, dengan keyakinan. Wa ikhlas, dan dengan keikhlasan. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa ghairuhu fi hadil hadithi wa nahwi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan para ulama kita tentang hadis ini dan yang semisal dengan hadis ini. Innaha fi man qalaha wa mata 'alaiha. Keistimewaan ini, busra ini, berita gembira ini, bagi siapa yang mengucapkannya dan mati di atas. Kama ja'at muqayyadatan biqaulihi khalisan min qabrihi ghaira syakin fiha. Sebagaimana juga ada keterangan muqayyadah, ada pembatasannya. Jadi bukan cuma ucapan yang dikatakan asyhadu an la ilaha illallah tok, karena munafikin juga mengatakannya. Orang kafir juga dengan mudah dia melafadzkannya. Orang kafir dengan gampang dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fasih malah. Barakallahu fik. Tapi harus apa? Khalisan min qalbihi. Khalis, murni, ikhlas dari dalam kalbunya. Ghaira syakin fiha, sedikit pun tidak ada keraguan padanya. Bisidqin wa yakin, dengan kejujuran dan keyakinan. Fa inna haqiqata tauhidi injidabur ruhi ila Allah taala jumlatan. Karena hakikat tauhid, hakikat ketauhidan Allah, tertariknya roh menuju Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Barakallahu fi injidab ar-ruhi ila Allah taala jumlatan, yakni seluruh jiwa raga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Maka barang siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, murni ikhlas dari dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Karena ikhlas huwa injidabul qalbi ila Allah taala. Karena keikhlasan itu adalah tertariknya kalbu menuju Allah Subhanahu wa taala, bi ayyatuba minad dunubi taubatan nasuha. Bahwa dia tobat kepada Allah dengan tobatan yang nasuha. Aidza mata ala tilkal hali nala dzalika, maka barang siapa yang mati di atas kondisi keadaan ini, maka dia akan mendapatkan dan meraih keutamaan tersebut, yakni masuk surga. Ainahu qad tawatiratil ahadits bi annahu yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Karena telah mutawatir hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat banyak, tidak akan mungkin orang-orang bisa sepakat untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada orang nanti yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, keluar dari api neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah. Wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'ira, dan dalam hatinya ada kebaikan walaupun hanya sebesar gandum. Wa ma yazinu khardala, atau mungkin imannya hanya sebesar khardala, ini biji sawi. Wa ma yazinu darrah, yani seekor semut. Wa tawatarat bi anna katsiran mimman yaqulu la ilaha illallah dakhalal nar thumma yakhruju minha, dan telah mutawatir dari hadis yang sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan la mayaqulu la ilaha illallah yadkhul nar thumma yakhruju minha, bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah walaupun dia masuk ke dalam neraka, akan keluar nanti suatu saat dari neraka tersebut. Wa tawatarat bi anna Allah harrama 'alan nari an ta'kulan naru as-sujud, antakula atara sujud min ibni Adam, dan juga mutawatir hadisnya. Allah SWT mengharamkan api untuk membakar bekas-bekas sujud atau anggota-anggota sujud yang ada pada anak cucu Adam. Haulai kanu yusallun, mereka dulunya ini melakukan salat di dunia, wa yasjuduna lillah, sujud untuk Allah, wa tawatarat bi annallaha yuharrimu 'alan nari man qala la ilaha illallah wa syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lakin ja'at muqayyadatan bil quyudit ta'athqal. Hadisnya sangat mutawatir. Baik, Allah SWT mengharamkan api untuk membakar orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Lakin ja'at muqayyadatan bil quyudit ta'athqal. Akan tetapi di sana ada pembatasan yang sangat berat. Sangat berat. Jadi la ilaha illallah bukan sekedar dikatakan atau diucap. Ada konsekuensinya, barakallahu fiik. Ada syarat-syaratnya untuk dia mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Waktaru mayyakulha la ya'riful ikhlas. Sementara kebanyakan orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak kenal dengan keikhlasan. Tidak tahu ikhlas itu apa. Waktaru mayyakulha innama yakulha taklidan aw adatan. Dan kebanyakan orang yang mengatakan la ilaha illallah, mereka hanya mengatakannya karena taklid. Ikut-ikutan atau adah karena kebiasaan. Walam yukhalit al-imanu basyasyata kalbihi. Sementara imannya belum masuk ke relung-relung kalbunya. Wa ghalibu man yuftanu 'indal mauti wa fil quburi amsalu haula. Dan kebanyakan orang-orang yang terfitnah menjelang kematiannya, barakallahu fikum, atau di kuburannya seperti orang-orang ini. Yani hanya sekedar mengatakan apa yang dikatakan oleh orang. Cuma sekedar ikut-ikutan. Kama fil hadis, sebagaimana hadis ketika dia ditanya nanti di kuburan, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu yang kau sembah? "Man nabiyuka?" Siapa nabi yang kau ikuti? "Wa ma dinuka?" Apa agama yang kau anut? Apa jawaban dia? La adri. Aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya sekedar mendengar orang-orang mengatakannya. Aku pun mengatakan. Subhanallah. Jadi kalau cuma sekedar ikut-ikutan tidak bermanfaat. Harus kita pelajari itu apa la ilaha illallah. Apa yang menjadi keharusan-keharusan? Kalau cuma sekedar dikatakan itu belum tentu. Harus kita pahami maknanya, mengerti apa maunya, barakallahu fikum, dan menjalankan keharusan-keharusan. Wa ghalibu amali haula innama huwa taqlidun wa iqtida'un bi amsalihim. Dan kebanyakan orang-orang yang seperti ini cuma sekedar ikut-ikutan dan mengikuti orang-orang yang serupa dengan. Wa hum min aqrabin nasi min qaulillahi ta'ala inna wajadna aba'ana. Orang-orang yang seperti ini kebanyakannya sama seperti yang Allah gambarkan, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami hanya mendapati bapak moyang kami sebagai contoh. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami hanya sekedar mengikuti apa yang mereka lakukan. Wa hina idzin fala munafata bainal ahadits. Barakallahu fikum. Dari sini tidak ada pertentangan antara hadis-hadis Bushra tadi. Hadis Bushra, siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Ya kan? Itu secara mutlak. Ternyata bukan cuma sebatas itu. Ternyata ada di sana siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam kalbu. Barakallahu fikum. Jujur dia dalam pengakuannya, menjalankan keharusan-keharusannya, mereka itulah yang mendapatkan faedah dari la ilaha illallah bahwa dia akan masuk surga. Karena kalau cuma sekedar diucapkan, orang-orang munafikin juga mengucapkannya. Barakallahu fikum. Yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah penghuni neraka kekal di dalamnya bersama dengan orang kafir. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan antara hadis-hadis secara umum siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Ya kan? Dengan hadis-hadis yang muqayyad, hadis-hadis yang memberikan pembatasan. Yang mengatakan la ilaha illallah yang bagaimana ini? Karena kalau la ilaha illallah dikatakan sangat mudah dikatakan oleh siapapun. Barakallahu fiik. Baik. Yani hanya orang-orang yang ikhlas, jujur menjalankan apa? Keharusan-keharusan la ilaha illallah. Inilah yang akan mendapatkan keutamaan syahadat itu. Barakallahu fiik. Fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tam. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlasan dan keyakinan yang sempurna, lam yakun fi hadhil hali musirran ala dhanbin asla. Kalau begini modelnya seorang hamba, tidak akan mungkin dia terus-menerus melakukan dosa. Paham barakallahu? Sekali lagi, orang yang telah menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah bi ikhlasin wa yaqinin tam, dengan keikhlasan dan keyakinan yang sempurna, tidak akan mungkin dia akan tetap terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Aina kamala ikhlasi wa yaqini, karena sesungguhnya kesempurnaan ikhlas dia dan keyakinan dia, yujibu an yakuna Allah ahabba ilaihi min kulli syai', mengharuskan dia untuk mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Fa idan la yabqa fi qalbi iradatun lima harramallah, sehingga dengannya tidak tertinggal sedikit dalam kalbunya keinginan untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala karahatun lima amarallah, dan juga tidak akan dia benci terhadap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan imannya, kesempurnaan ketauhidannya. Wa hadha huwa alladhi yahrumu 'alan nar, orang yang seperti inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka untuk membakarnya. Wa in kanat lahu dhunubun qabla dhalika, walaupun dia memiliki dosa sebelum itu. Inna hadzal iman wa hadzal ikhlas, karena sungguhnya iman ini dan keikhlasan ini, wa hadhihi taubah wa hadhihi mahabbah wa hadzal yaqin, beserta dengan taubat, kecintaan dan keyakinan, la yatrukuna lahu dhanban illa muhya, dosa-dosa yang ada sebelumnya tidak akan tertinggal kecuali terhapus dengan ini semuanya. Terhapus dengan tauhid, terhapus dengan tobat, terhapus dengan kecintaan, terhapus dengan keyakinan. Kama yamhul lailun nahar, sebagaimana malam menghapus siang. Tak tertinggal sedikit pun. Fa idza qalaha ala wajhil kamalil mani' min asyirkil akbar wal asghar. Maka seorang hamba ketika mengatakan la ilaha illallah ala wajhil kamal, dalam bentuk yang sempurna, barakallahu fik, keyakinan, keikhlasan, kecintaan dan seterusnya, al-mani' min asyirk, yang menjadikan dia terhalang untuk melakukan kesyirikan, syirkun akbar, syirkun akbar, fahada ghairu musirrun ala dhanbin aslan, maka orang ini tidak akan mungkin terus-menerus melakukan dosa. Fayughfaru lahu wa yahrumu 'alan nar, maka dengan ini dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan haram untuk dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa in qalaha 'ala wajhin khalusa bihi min asyirki al-akbar duna al-asgar walam ya'ti ba'daha bima yunakidu dhalika fahadil hasanatu la yuqawimuha syi'un min as-sayyi'at. Wa in qalaha ala wajhi khalasa bihi min asyirki, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dari sisi bahwa dia telah terbebas dari syirik besar, tapi masih ada syirik kecil yang dia lakukan, walam ya'ti ba'daha bima yunaqidu dhalika, dan tidak ada amalan-amalan yang menggugurkan syahadatnya, fahadil hasanatu la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at, kebaikan ini, syahadat ini, selama tidak ada syirik yang menggoyangnya atau menghancurkannya, ketauhidan ini la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at, tidak ada sedikit pun kejelekan yang bisa menandinginya. Tetap ketauhidan ini luar biasa. Selama seorang berlaku tauhid, maka begitu mudah Allah mengampuni dosa-dosa. Baik. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibad, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai', la ataituka biha maghfirah. Wahai hamba-hamba, seandainya engkau menghadap aku dalam kondisi engkau tidak mempersekutukan aku dengan satu apapun, dalam keadaan kau membawa dosa sepenuh langit dan bumi, saat itu kami hukura bihamad, dengan catatan engkau tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, aku akan datangkan ampunan sebesar itu. Begitu hebatnya ketauhidan. Begitu hebatnya ketauhidan. Ini yang dikatakan la yuqawimuhu syai'. Barakallahu. la yuqawimuha syai'un minas sayyi', selama dia tidak melakukan kesyirikan. Fayarjahu biha mizanul hasanat, maka tetap timbangan kebaikannya akan lebih berat. Kama bi haditsil bitaqah, sebagaimana dalam haditsil bitaqah, hadis tentang kartu, karena di hari kiamat nanti ada kartu, bitaqah itu kartu. Barakallahu fik. Fayahrumu 'alan nar, maka diharamkan dia masuk neraka. Walakin tanqusu darajatuhu fil jannati bi qadri dzunubihi, tetap dia masuk surga, cuman kedudukannya dalam surga akan berkurang sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Wa hadza bi khilafi man rajahat sayyi'atuhu bi hasanatihi wa mata musiran ala dzalika. Ini tentunya berbeda dengan orang yang rajahat sayyi'atuhu, lebih banyak dosanya ketimbang kebaikannya, tapi tetap muwahhid. Wa mata musiran ala dzalika, meninggal dunia dalam kondisi masih terus-menerus melakukan maksiat dan dosa. Fa'innahu yastaujibun nar, maka tetap harus dia masukkan dalam neraka walaupun dia mengatakan la ilaha illallah. Taib. Wa khalasa biha minasyirki akbar lakinnahu lam yamut ala dhalik. Walaupun dia terbebas dari kesyirikan besar, akan tetapi tidak dia mati di atasnya. Bal ata ba'da dhalika bisayyatin rajahat ala hasanati tauhidihi. Bahkan dia melakukan banyak kejelekan-kejelekan dan dosa yang lebih berat daripada ketauhidannya. Innahu bihali qauliha kana mukhlishan lakinnahu ata bidunubin auhanat dzalika tauhid wal ikhlas fa adhafathu. Dia mengatakannya pada saat mungkin dia mengatakannya, dia ikhlas mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tetapi setelah itu dia masih melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang menjadikan ketauhidannya melemah, keikhlasannya melemah. Wa qawiyat narud dunubi, dan justru api dosa ini semakin menguat, hatta ahrakat dzalik, sampai dosa-dosanya membakar dia. Bi khilafil mukhlis al mustaiqin, berbeda dengan orang-orang yang ikhlas, yang yakin. Fa inna hasanatihi la takun illa rajihatan ala sayyiat. Kalau memang dia yakin, dia mukhlis dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka tentunya yang terjadi adalah kebaikannya lebih besar dan lebih banyak, lebih berat ketimbang kejelekannya. Walayakunu musiran ala sayyiatin, dan dia tidak akan mungkin terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Aimata ala dalika dakhal jannah, kalau dia mati dalam kondisi seperti ini, dia tetap masuk surga. Wa innama yukhafu alal mukhlis ayyu'tiya bisayyiatin rajihatin fayadhuku imanuhu fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin mani min jami'is sayyiat. Yang dikhawatirkan adalah orang muslim mukmin ketika mengatakan la ilaha illallah, mungkin dia mukhlis pada saat mengucapkannya, ikhlas dia, tapi setelahnya masih dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, melakukan maksiat dosa sehingga dosanya masih lebih banyak daripada amal solehnya, sehingga melemahkan imannya, dan tidak lagi dia mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan dan keyakinan. Tapi yakin mani min jami'is sayiat, yang menghalanginya, dia tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah penuh keikhlasan dan keyakinan, yang menghalangi dia dari kejelekan-kejelekan. Wa yukhsha alaihi minasyirkil akbar wal asghar. Kondisi ini mengkhawatirkan kita, jangan sampai orang ini justru masuk terjerumus ke dalam syirkun akbar atau syirkun akbar, karena begitu lemahnya keimanan dia. Fa in salima minal akbar, kalau terbebas dia tidak melakukan syirik besar, fa qiyamahu minal asghar, masih ada mungkin yang dia lakukan syirik-syirik kecil. Dan ingat, kata-kata syirik kecil ini jangan dianggap remeh. Barakallahu fikum. Kata-kata syirik kecil ini sekedar untuk membedakannya dengan yang besar. Barakallahu fikum. Ini sangat berbahaya, karena satu langkah lagi dia bisa melakukan syirkun akbar. Barakallahu fikum. Fayudhifu ila dhalika sayyiatin tandammu ila hadha syirk. Maka karena dosa-dosanya banyak-banyak, ditambah lagi dengan dosa syirk asghar ini, fayarjahu janibus sayyiat, sehingga lebih besar, lebih banyak, lebih berat kejelekan-kejelekannya, dosa-dosanya. Fa inna sayyiat tudhiful iman wal yaqin, Karena dosa-dosa ini kalau bertumpuk-tumpuk banyak-banyak-banyak besar-besar-besar akan melemahkan keimanan, melemahkan keyakinan dan akan melemahkan ucapan la ilaha illallah. Ayamtani ul ikhlasu bil qalbi. Sehingga keikhlasan susah untuk muncul dalam hati ketika mengucapkan la ilaha. Payasirul mutakallimu biha kal hadi awin naim. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha illallah sama seperti igawan atau orang yang lagi tidur kemudian berbicara. Dia tidak tahu maknanya dan dia tidak menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Aw man yuhassinu sawtahu bi ayatin minal Qur'ani min ghairi dhawqit ta'mi wa it'amin wa halawatin. Atau sama semisal orang yang memperbaiki bacaannya, bagus suaranya, melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an tapi dia tidak rasakan apa maknanya, apa artinya, apa maunya, semata-mata lafadznya dia jalan, dia baca. Artinya apa? Tidak tahu. Maknanya apa? Tidak tahu. Hukum yang ada dalamnya juga tidak tahu. Cuma sekedar bacaan yang dibaca. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Nah, sama seperti kalau antum mungkin baca barakallahu fikum, baca buku-buku kedokteran. Dengan istilah-istilah yang antum tidak tahu apa artinya, apa maksudnya, apa maknanya. Kalau anda bisa baca, bisa. Barakallahu fikum. Tapi anda tidak tahu maknanya apa. Maunya apa. Allahul musta'an. Nah, sama seperti ini, orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu hukum dan keharusan-keharusan yang ada padanya. Ya, sama seperti orang yang ngigau. Subhanallah. Aw man yuhassinu sawtahu, atau sama seperti orang yang memperbaiki bacaannya, suaranya, membaca Al-Quran, tanpa ada rasa yang membawanya. Dia tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak tahu hukum. Dia tidak rasakan manis. Sekedar bacaan saja. Fahaulai lam yaquluha bikamalis sidqi wal yaqin. Orang yang seperti ini tidak dia ucapkan dengan kesempurnaan dan kejujuran serta keyakinan. Bal ya'tuna ba'daha bisayyi'atin tanqudu dzalika. Bahkan boleh jadi setelah dia baca dia melakukan pembatal-pembatalnya atau sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang baru saja dia baca tadi. Barakallahu fi. Ketika Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi salis bil usuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulai qaumun dhalim. Dan seterusnya. Tapi larangan. Oh, mungkin ketika dia baca memang orang-orang akan berdecak kagum dengan suara merdunya, dengan tajwid. Tapi setelah itu turun dia, nah dia melanggar semua apa yang dia baca tadi. Karena yang dia baca tadi dia tidak tahu artinya. Kalau dilarang bergibah, dilarang mencela, dilarang memaki, dilarang mengumpat, dilarang subhanallah. Yang dia baca tadi ahkam. Subhanallah. Sama seperti orang baca Quran, tapi dia tidak tahu artinya. Bal ya'tuna ba'daha bi sayyi'atin tanqudu dhalika bal yaquluna ha min ghairi yaqinin wa sidqin. Bahkan dia mengucapkan la ilaha illallah tanpa keyakinan, tanpa kejujuran, tanpa keikhlasan. Wa yamutuna ala dhalika, dan mereka mati di atas itu. Wa lahum sayyi'atun katsirah, dan mereka memiliki tambahan dosa-dosa yang lain yang banyak. Tamna'uhum min dukhulil jannah, yang menghalangi mereka untuk masuk surga. Wa idza kasratid dhunubu thaqula 'ala lisani qawlu. Kalau dosa sudah terlalu banyak, terlalu berat, lisan ini untuk mengatakan la ilaha illallah. Padahal kalimat ini kalimat yang paling gampang untuk diucapkan. Wa kasal qalbu an qauliha, dan kalbu pun menjadi keras untuk mengucapkannya kalau sudah terlalu banyak dosa. Wa karihal amala salihah, dia pun sudah tidak senang lagi beramal saleh. Wa saqula alaihi sama'ul Qur'an, kalau dosa sudah terlalu banyak, berat dia untuk mendengarkan Al-Qur'an. Wastabshara bi dzikri ghairi, dan justru lebih dia senang mengingat atau mendengar sesuatu selain itu. Lebih senang nyanyi, lebih senang hura-hura, lebih senang sesuatu yang tidak ada manfaat. Wa tma'anna ila al-batil, dan justru orang yang seperti ini lebih senang dengan kebatilan. Wastahla ar-rafath, dan justru menganggap manis perkara-perkara apa? Rafath, yakni yang jorok-jorok, terkelapnya yang tabu-tabu. Untuk mengucapkan ucapan yang jorok, ucapan sangat, oh ya, senang sekali, bahkan seakan-akan tidak enak berbicara kalau tidak ada makian, celaan, umpatan dan kata-kata jorok. Wa mukhalatati ahlul ba'a wa mukhalatati ahlul batil, dan akhirnya dia akan bergaul, berbaur dengan ahlul batil. Wa kariha mukhalatati ahlil haq, dan dia pun akhirnya tidak senang bergaul, berbaur dengan ahlul haq. Famithlu hadza idza qalaha, orang yang seperti modelnya kalau dia mengatakan la ilaha illallah, qala bi lisanihi ma laysa bi qalbi, dia hanya mengucapkannya dengan lisannya dan tidak ada dalam hatinya. Wa bi fihi ma la yusaddiquhu amal, dan hanya dengan mulutnya saja dan tidak dibenarkan oleh perbuatan. Barakallahu fiik. Ini pembahasan kita, intinya kata-kata siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, ini kan secara umum. Tak akan akan begitu gampang untuk masuk surga. Paham barakallahu fiik? Padahal di sana ada banyak sangat hadis yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah bukan cuma sekedar kata yang diucap. Bukan, tapi di sana ada konsekuensi-konsekuensi, keharusan-keharusan. Barakallahu. Karena banyak juga orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada manfaat dia la ilaha illallah yang dia ucap. Ini artinya la ilaha illallah bukan sekedar diucap, tapi harus dijalankan, jalankan keharusan-keharusan. Tayyib ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.